kesunyian malam itu. Ku tatap wajahmu mama, taulah dan dalam perang sabi, bertaruh nyawa sisa hidupmu. Lihatlah kini penyesalanku, haus akan cinta kasihmu. Tak sempat ku membahagiakanmu, begitu cepatnya waktu. Dapatkah kau memahami perjuanganku dalam meraih cita-cita? Dapatkah kau mengerti tentang apa yang ku cari dalam hidup ini? Lihatlah kini penyesalanku, haus akan cinta kasihmu. Tak sempat ku membahagiakanmu, begitu cepatnya waktu. Dapatkah kau memahami perjuanganku dalam meraih cita-cita? Dapatkah kau mengerti tentang apa yang ku cari dalam hidup ini? Malam ini pekat bagiku, bagai disayat sembilu. Akan hangat apabila di sisimu kau bagai pelita